Aku apa tahu ora dijajar. Titik ya titik. Mong sama dulu. Mong kari. Nyebut nyip wes nyip nyip pokoke ngene piye but nyip nyip yo langsung gumantung rasa masih bersama Kibu Puri iya. Thank you. Mbah Uri sampun bablas nih Mbak Elis. Eh, tenan nggih. Eh, Dek, Mbak Elis, sepat, Dek. Hah? Sepat.